cintoi. Ko hanyo malukoi, ko hanyo mandutoi pandi. Untuk apa menyayangi? Ko manduokan cinto, ndak bisa dipicayo seso. Sakit bana hati, pandiang bana diri. Urang den sayangi, maingkari janji. Lenyato membagi cinta.